إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد kaum muslimin ikhwani fiddin rahimakumullah, seperti apa yang telah kita kaji pada sesi pertama dari daurah ini, tentang kewajiban kita dalam hidup untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka dengan sebenar-benar penjagaan, dengan sebenar-benar praktek dan amalan, tidak hanya terucap di mulut saja. Dan sebagaimana sudah kita bahas, bahwa di antara perkara dari sekian banyak perkara yang melalaikan umat manusia dari tugas kewajiban ini, dari menjaga diri, menjaga keluarga, orang-orang yang kita cinta dari api neraka, adalah perkara ad-dunya. Ad-dunya wa na'imuha. Dunia dan segala kenikmatan padanya. Fitnatud dunya. Inilah perkara yang sangat mengerikan, melalaikan hampir mayoritas manusia dari tujuan dia dicipta Allah, dari tujuan dia ada di muka bumi ini. Semua berpusat pada urusan fitnatud dunia. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang paling identik dengan fitnatud dunia adalah fitnatul mal. Fitnahnya harta benda. Inilah fitnah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis yang dikeluarkan Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Ahmad serta Al-Imam Hakim, dari Ka'ab bin Iyad radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap umat ada fitnah untuk mereka. Dan fitnahnya umatku ini, kata Rasul, adalah perkara harta. Betul kan ikhwah? Ini memang fitnahnya kita umat Islam. Urusan hidup hanya berputar di urusan harta benda. Urusan dunia hanya urusan harta benda. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap umat ada fitnah. Dan fitnah umatku ini adalah urusan harta. Masya Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Memang begitulah kita. Yang sangat tergila-gila dengan harta. Urusan hidup gak lepas dari urusan harta. Mulai dari usia dini. Belajar bagi anak-anak kita. Menyekolahkan mereka. Semua hanya ujung-ujung tekad-tekad orang tua urusan harta. Bagaimana nanti dengan ini saya bisa berharta? Bukankah itu, ikhwah? Fitnah. Begitulah tingkah laku anak Adam. Sampai-sampai kata Rasulullah menggambarkan fitnah ini atas kita. Tamaknya kita atas harta. Rasulullah dalam hadis mutawatir. Rasulullah bersabda. Lau kana libni Adama wadian min zahabin la ahabba thanian. Kalaulah anak Adam itu memiliki sebuah lembah isinya emas. Bayangkan ya. Kalau dia punya sebuah lembah isinya emas. Cukupkah itu? Tidak. La ahabba thanian. Dia akan kepingin maunya punya dua lembah. Gak ada cukupnya. Betul-betul terfitnah. Semua urusan harta. Sampai tersibukkan dari menjaga diri dan keluarga. Agar tidak masuk ke dalam api neraka. Tersibukkan dari mendalami agama. Andai punya satu lembah emas. Dia akan kepingin punya dua lembah. Nanti diberi dua lembah, kepingin tiga lembah. Masya Allah. Fitnah. Begitulah kita, ayuhal ikhwah. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah yang mendera kita, yang menimpa kita hari ini. Fitnatul mal. Fitnah harta. Fitnah dunia yang selalu identik dengan harta. Kenapa rupanya? Mal, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-faqru takhafun? Kalian takut miskin? Hingga kalian betul-betul terfitnah dengan harta? Al-faqru takhafun? Rasul tanya kepada kita dalam satu hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Rasul tanya ke kita umatnya, al-faqru takhafun? Kemiskinan yang kalian takutkan? Maka Rasul tegaskan di hadis muttafaqun alaih, fawallahi mal faqru akhsha alaikum. Sungguh demi Allah, aku bukan kemiskinan yang kutakutkan menimpa kalian, tidak. Aku tidak cemas itu atas umatku. Makanya salah, ikhwah, kalau ada orang berkata Islam ini membenci kemiskinan dan program terbesar Islam memberantas kemiskinan. Bukan dengan itu menolong umat Islam. Bukan dengan itu, ikhwah, menjayakan Islam. Islam tidak menang dengan kuantitas, jumlah, dengan teknologi. Tidak dengan itu Islam menang. Tetapi dengan pertolongan Allah yang Allah berikan kepada mereka-mereka yang berpegang teguh dengan agamanya, menjaga dirinya dari api neraka. Bukan dengan itu demi Allah. Maka Rasulullah bersabda di hadis Bukhari Muslim, fawallahi mal faqru akhsha alaikum. Demi Allah, bukan kemiskinan yang kutakutkan menimpa kalian. Walakinni akhsha. Tetapi yang aku takutkan, antubsatat dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakatshum. Yang aku takut malah, aku takut dibukakan, dibentang dunia itu untuk kalian, hai umatku. Gampang kalian mencarinya, sebagaimana dibentangkan dunia ke umat sebelum kalian. Yang akhirnya, setelah mereka merasa gampang meraup dunia, mereka berlomba-lomba seperti orang dulu berlomba-lomba mendapatkannya. Akhirnya dunia menghancurkan kalian, sebagaimana dulu dunia itu menghancurkan mereka. Hadis Bukhari Muslim ini. Karena fitnah harta itu dahsyat. Cobalah para ikhwah lihat dampak fitnah harta. Manusia buat kejahatan, buat dosa. Merajalelanya kerusakan moral. Sampai seorang itu mengorbankan dirinya, kehormatannya demi dunia. Bahkan seorang istri durhaka ke suaminya juga urusan dunia. Semua urusan dunia, urusan harta. Ini penghalang utama yang menghantui hidup kita dari program besar kita menyelamatkan diri dari api neraka. Sudah begitu dibutakan mata hati manusia. Semua urusan harta, harta, harta. Bahkan tidaklah putus hubungan saudara. Saudara, sedarah. Lagi-lagi urusan harta. Tidak rusak rumah tangga. Lagi-lagi urusan harta. Bahkan sampai putus rusak antara anak dengan orang tua. Juga perkara harta. Sumber petaka. Coba perhatikan ini ayuhal ikhwah. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis lainnya dengan tegas berkata, seperti riwayat Imam Bukhari di sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sampai Rasul menegaskan, ta'isa abdud dinar wa abdud dirham wa abdul khamisah. Celaka, kata Rasul. Budak dinar. Rasul bahasakan budak dinar. Celaka budak dirham. Celaka budak perangkat perabot dunia. Celaka. Yang hidupnya in u'tiya radhiya wa illam yu'ta sakhita. Saking hebatnya menjadi budak dunia hingga kalau dia diberi dunia, barulah dia ridho. Kalau tak diberi, dia marah. Diukur semua dengan dunia harta. Celaka mereka itu, kata Rasul. Ta'isa abdud dinar wa abdud dirham. Nih, ngeri kan, ikhwah? Celaka mereka itu, kata Rasul. Doa Sayyidul Mursalin. Doa Khalilullah. Bagi mereka yang begitu memperbudak dirinya untuk dunia. Semua urusan dunia saja tolak ukur hidup. Celaka mereka itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah perkara penting yang harus kita sadari. Di bawah kita dengan fitnah harta ini, fitnah dunia, untuk tak mensyukuri nikmat Allah. Tak mensyukuri nikmat Allah. Terus memandang yang di atas kita. Terus berlomba Padahal urusan agama begitu besarnya harus diangkat manusia. Begitu besar harus diperjuangkan manusia untuk kematiannya dan setelah matinya. Pendek ya, ikhwah. Hidup dunia ini pendek, enggak panjang. Rata-rata umur umatku, kata Rasul di hadis sahih, kira-kira 60 tahun saja. Kalau lebih dari itu sudah luar biasa itu. Bonus sudah. Umur umat ini rata-rata 60 tahun. Berapalah panjang umur segitu, ikhwah? Sedangkan kehidupan di sisi Allah selamanya. Bagaimana ini? Adakah kita manfaatkan akal sehat kita untuk kehidupan yang pendek ini? Habis-habisan manusia, habis-habisan. Tapi untuk kehidupan yang panjang tiada akhirnya, dia tenang-tenang saja. Allah ingatkan kepada kita di dalam Al-Quran surah Luqman di ayat 33. Allah berkata, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur." Janganlah menipu kalian kehidupan dunia ini, kata Allah. Jangan. Ini kehidupan dunia ini kesenangannya menipu. Jangan tertipu. Kita umat Islam bukan dilarang menikmati dunia, tapi nikmati dengan cara halal. Dan jangan lupa dunia ini, kesempatan hidup di bumi ini untuk membekali diri menuju mati. Sebelum Allah menghisab, coba kita dulu menghisab diri kita mengapa? Kenapa tidak? Kenapa ya, Kuah? Takut. Takut kita berhitung-hitung. Melihat pemanfaatan umur kita banyak habis kemana? Takut. Karena kita sudah sadar, belum mulai menghitung, sudah terbayang. Banyak terbuang-buang umur ini. Umur muda terbuang-buang. Sampai tua pun masih juga belum menyadari betapa dia harusnya memanfaatkan hidup ini menjaga diri dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Ma'asyiral muslimin ikhwan fiddin rahimakumullah. Maka kita harus terus berusaha menyadarkan diri kita tentang ilmu ini. Fitnah, awas. Jangan lupakan dunia, tapi bukan ini yang utama. Maka Allah Ta'ala bahkan langsung sudah berbicara, menegur umat ini, hamba-hambanya di muka bumi. Jangan suka memandang dunia kepada orang yang lebih dari kita, apalagi kufar. Jangan, ikhwah. Allah telah berfirman, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi." Jangan kalian julurkan pandangan mata kalian kepada apa yang kami beri nikmat untuk mereka dengan dunia ini. Itu semua bunga-bunga kehidupan dunia saja itu. Kami beri mereka itu agar kami memfitnah mereka, kata Allah. Ikhwah, penyakit umat Islam ini inilah dia sekarang. Selalu terobsesi melihat orang-orang di atasnya yang kaya raya, sukses negaranya. Yang nampak sekarang kan negara kufar. Tahu dampaknya ketika agung dunia di dada umat Islam, akhirnya agunglah kufar di hati kita. Dan kita pun merasa menjadi orang kecil. Dan orang kecil penyakitnya meniru orang besar. Makanya paling susah hari ini dibendung di tengah umat Islam penyakit tasyabuh bil kufar. Karena kejiwaan kita rusak sudah. mulianya seseorang, mulianya satu bangsa, mulianya satu negara, itu kalau sukses dunianya. Begitulah tolak ukur hari ini. Iya. Kalau dunianya jaya, itu baru bagus. Itulah yang kami inginkan. Itu yang harus kita kejar. Kita samakan kedudukan. Wah, masih dapatkah kita hari ini menjadi pembicaraan di antara kita atau di antara masyarakat kita? Ada yang memotivasi saudaranya, anaknya, istrinya, orang-orang dekatnya untuk mengejar seseorang dari sisi agamanya? Masih adakah itu? Yang dia katakan ke temannya dalam obrolannya, lihat fulan, lihat negara fulan, ketaatan kepada Allah. Kenapa kita tidak begitu? Kenapa negara kita tidak begitu? Gak ada itu ya, Pak. Tapi lihat kesuksesan teknologi mereka, jayanya ekonomi mereka, semua urusan harta, dunia. Mabuk manusia ini dibuatnya, ikhwah. Naam. Luar biasa. Fitnatul mal. Dan inilah fitnah umat ini, wal-iyadzubillah. Kita tak ingin termasuk keumuman manusia yang terfitnah dengan fitnah murah ini. Bagaimana tidak murah, ikhwah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih pernah menggambarkan dunia ini ibarat salah seorang di antara kalian yudkhil isba'ahu fil yam, dia masukkan jari telunjuknya ini ke laut, kemudian tsummal yanzur bima yarji', masukkan jari kita ke laut, tarik. Coba lihat berapa persen air laut terikut di jari itu. Itulah kelas dunia. Laut itu akhiratnya. Apa enggak murah dunia ini kalau begitu? Segitulah cuma kelasnya. Murah kan? Itu kalilah yang habis-habisan manusia. Untuk itu kalilah hidup ini sekarang. Tak ada lain. Agama jangan lupa. Sudah. Jangan lupa sholat. Dianggap agama ini cuma urusan sholat. Hah? Cukup cuma menjaga sholat. Kalau datang Ramadan, jangan lupa puasa. Kalau berharta, bayar zakatnya. Kalau ada kemudahan jalan, pergilah berangkat ke tanah suci menjadi tamu Allah. Dianggap cuma itu Islam. Hukum Islam begitu komplit mengatur kehidupan manusia. Jalan-jalan menghindar dari neraka ditinggalkan. Jangan lupa. Betul-betul jangan lupa lah. Ini petaka sekarang yang merajalela di tengah-tengah umat Islam. Seperti itulah keadaannya. Nauzubillah. Para jemaah yang saya muliakan. Ini dampak daripada umat ini tidak mengenal agama. Umat ini jauh dari agama mereka. Akhirnya demikian keadaannya yang terus terulang, terjadi. Fitnah ini menggoncang iman. Manusia berlomba-lomba, tak berhenti-berhenti. Habis-habis umur di situ. Kesenangan-kesenangan yang murah. Hanya seukuran air laut yang terikut di jari. Begitulah dunia. Bahkan di hadis lain ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke satu pasar, Rasul bawakan bangkai anak kambing yang cacat. Rasul tanya, siapa di antara kalian mau membayar ini 1 dirham? Sahabat diam. Apalah harga seekor anak kambing yang sudah jadi bangkai? Bahkan ditawarkan yang mau cuma-cuma pun enggak ada kan ya, kok? Apa kata Rasul? Rasul tepat sekali berkata itu di tengah pasar, di tengah manusia berkutat bergelut dengan harta. Rasul ingatkan nasihat untuk umat Islam waktu itu, para sahabat. Sungguh dunia lahiya ahwanu indallah, lebih murah di sisi Allah dari hinanya bangkai ini di hadapan kalian. Macam mana kalian menilai bangkai ini? Ada mau bayari? 1 dirham. atau gratis lah sudah, ambil. Siapa yang mau? Bangkai. Kata Rasul, sungguh dunia yang kalian cari di sisi Allah lebih hina dari bangkai ini di sisi kalian. Begitu sabda Rasul, menyadarkan sahabat, jangan lupa ya, dunia ini bukan apa-apa, kalian cari sebatas kalian perlu. Bukan apa-apa dunia yang kalian cari ini. Hina ini, murah-murah. Nah kalau begitu berarti bukanlah menjadi tolak ukur seseorang itu dianggap mulia, dianggap memiliki kedudukan, keutamaan, kalau cuma urusannya dia berharta. Itu bukan ukuran. Tidak dengan dunia kita mengukur seseorang, tetapi dengan takwa Allah. Karena kalau cuma dengan dunia, betapa murah dia. Yang dia miliki masih perkara murah, murah. Tak bernilai apa-apa di sisi Allah. Dan kesenangan dunia sendiri, coba ikhwan rasakan. Adakah yang abadi? Adakah yang tak pernah bosan kita cicipi? Tidak ada kan? Apakah itu urusan syahwat dengan lawan jenis? Urusan makan minum, urusan perabot-perabot rumah, urusan pakaian, aksesoris tubuh. Apanya yang gak menjenuhkan? Coba aku kasih contoh. Yang rasa kita baru terus nikmatnya. Gak ada. Ada tahap jenuh, jadi rasa biasa saja nikmat itu. Itulah kelas dunia. Tidak ada yang abadi. Semuanya fana. Buktikanlah ikhwah, kita kan orang hidup. Yang bisa membuktikan itu, nikmat-nikmat yang halal yang kita rasakan, seberapa tahannya? Bolehlah seorang pengantin baru berkata ketika mengenal pasangannya, hidup ini punya kami berdua. Ketika pengantin baru ya. Setelah berjalan berumah tangga, bukan gak mungkin, dan bahkan sudah terjadi, malah dia berkata, macam neraka aku hidup denganmu, macam di neraka katanya. Padahal ketika pertama dia memadu kasih dalam rumah tangga, nikmatnya hidup ini luar biasa. Segitulah cuma ikhwah. Tidakkah itu jadi pelajaran untuk kita? Makanan-makanan yang kita ingin memakannya setelah dirasa, habis. Lewat kerongkongan, tak ada rasa. Terus dimakan sering-sering, bosan. Tak lagi istimewa. Walau makanan buatan manapun. Minuman sama. Perangkat aksesoris yang kita pakai sama. Masih barang barunya disayang-sayang. Terasa senang hati, gembira. Berjalan baru beberapa pekan, sudah biasa. Sudah tertinggal pun jam tangan mahal antum tuh di kamar mandi. Waktu baru, masya Allah. Tak lepas dari tangan kita. Nikmat rasanya. Segitulah cuma dunia, ayuhal ikhwatal kiram. Murah. Kalau begitu tidak layak seorang mukmin menjadikan tolak ukur hidup ini urusan dunia dan harta. Jangan tertipu dengan fitnah ini. Fitnah ini dahsyat. Karena ini fitrah kita, ada sisi kita, sisi lemah kita ada. Kita dibuat Allah Ta'ala, para jemaah, cinta syahwat, cinta dunia, cinta dengan apa yang ada di dunia ini. Itu fitrah kita. Kita suka dengan nisa, wanita, anak-anak, perabot, perangkat-perangkat yang ada di dunia ini, barang-barang dunia, tunggangan-tunggangan, kendaraan. Itu Allah buat hati kita condong ke sana. Kalau ini kita tidak jaga, masya Allah, tenggelamlah kita. Yang terakhir kita tidak lagi mengingat kita ini mau mati ini. Kita sedang berjalan menuju mati. Bukan tambah umur berarti makin awet ya. berkurang jatah hidup, makin mendekat kematian. Naam. Tidakkah kita takut kalau bekal belum cukup? Bagaimana kita menjaga diri dari api neraka, mengamalkan firman Allah yang kita baca di dalam surah At-Tahrim tadi? Kaum jahiliyah, ikhwani fiddin, salah satu daripada tingkah mereka adalah, sedangkan Rasulullah diutus Allah memberantas pola fikir tingkah laku kaum jahiliyah. Karena kondisi di zaman jahiliyah itu buruk ya, buruk. Kondisinya tidak baik. Kondisi mereka tidak baik. Maka Islam datang memperbaiki kondisi itu. Berarti tingkah laku mereka termasuk tingkah laku tercela. Tidak pantas kita umat Islam mengembalikan tingkah laku itu dalam kehidupan ini. Karena kita sudah mulia dengan Islam. Kita mulia dengan Islam. Apa di antara tingkah laku mereka yang pernah dibawakan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Masailul Jahiliyah? Kata Syekh, di antara poin dari tingkah laku jahiliyah adalah azamatud dunya fi nufusihim. Orang jahiliyah dulu, dunia itu begitu besar di dada mereka. Wah, besar betul mereka mandang dunia ini. Itu tingkah jahiliyahnya itu sebetulnya. Tingkah orang kuno itu. Bukan orang modern. Nah. Kan kuno kan? Sebelum Islam kan kuno. Kalau ada orang masih tamak dunia, rakus dunia. Bukan orang modern, orang kuno ini. Jangan sok merasa dia udah maju ya. Itu tingkah orang lama itu. Belum ada Islam, begitu mereka hidup. Jangan sok merasa orang sudah maju. Dan menganggap orang beragama, taat kepada Allah, orang tertinggal zaman. Masih lebih modern. Islam datangnya belakangan. Jahiliyah itu lebih dulu datang. Tidakkah begitu? Modern lagi Islam ini. Agama terakhir. Terbaru. Naam. Jahiliyah itu sebelum Islam. Nah, coba ya. Besar dunia itu, kata Syekh, di dada mereka, Masya Allah. Sampai-sampai para ikhwah yang mulia, walladzi indahud dunya huwal azizu indahum. Menurut orang jahiliyah dulu, siapa yang punya dunia, itulah orang mulia. Diukur betul pakai dunia. Ngeri kali mereka itu dulu. Kalau sekarang masih dibuat lagi tingkah itu, entahlah. Sungguh. Orang ini tertinggal peradaban. Hah? Jangan salah ya, mungkin orang berpikir terbalik sekarang. Yang betul-betul dunia saja urusan pagi sampai malam. Ini yang hebat ini. Ikut zaman. Tidak. Tingkah-tingkah begitu sudah lama itu. Sudah sangat lama, kuno. Iya. Tingkah jahiliyah. Zaman jahiliyah yang begitu. Jadi menurut mereka orang mulia itu orang yang punya dunia. Begitu mereka mengukur dulu. Sampai-sampai subhanallah Allah buktikan itu dalam firman-Nya. Hatta yaqulun. Allah, ma wajada illa yatim Abi Thalib liyursilahu. Sampai-sampai mereka berucap. Kata mereka apa? Bagaimana ini? Apa Allah enggak dapat orang lain sampai menjadikan utusannya si anak yatimnya Abu Thalib? Lihat. Karena Rasul yatim, miskin. Lihat pelecehan mereka. Bukan dilihat ajarannya, tapi statusnya. Apa enggak ada Allah dapati selain anak yatimnya Abu Thalib? Karena Abu Thalib paman Nabi yang sangat dekat mengasuh Nabi. Jadi mereka bahasakan anak yatimnya Abu Thalib. Masya Allah. Dan mereka berkata, yang ucapan tersebut, Diabadikan Allah dalam surah Zukhruf ayat 31. Bukti betapa mereka pengagung dunia. Apa kata mereka? Waqalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'adzim. Kenapa kata mereka tidak Allah turunkan Quran ini kepada salah seorang dari laki-laki dari dua kampung besar? Apa yang mereka maksudkan dengan al-qaryataini? Makkah dan Thaif. Siapa yang mereka maksudkan laki-laki dari dua kampung besar ini? Yang mereka maksudkan seorang yang dikenal berharta, hebat di situ. Yaitu Al-Walid Ibnul Mughirah. Jadi di benak mereka dengan ucapan ini menggambarkan apa? Yang diukur mereka bukan masalah ajarannya, tapi sosok pembawa agama. Kenapa dia yang susah yatim itu? Kok enggak diberi kepada salah satu tokoh besar di dua kampung ini? Al-Walid Ibnul Mughirah. Itu yang mereka harapkan. Kok enggak ke Sianu itu? Itu kan kaya. Lihat itu. Otak mereka lihat. Ngukur semua pakai harta. Naam. Al-Walid Ibnul Mughirah di Makkah. Adapun di Thaif, Urwah Ibnu Mas'ud. Kenapa enggak diberi ke salah satu dua orang ini? Pembesar yang kaya raya di dua kampung, dua kota, Makkah, Thaif. Kok diberi Allah Quran kepada si yatimnya Abu Thalib? Yang dikenal Rasul miskin. Nah, kok ke dia? Hah? Bukan orang terkenal di kampung itu, tokoh kaya raya. Sebenarnya, ngukurnya begitu mereka. Inilah cakap-cakap jahiliyah dulu. Di masa Rasulullah hidup. Bahkan dengan sombong mereka berkata. Allah ceritakan ucapan itu di surah Syu'ara. Ayat 111. Apa kata mereka dengan pongah dan sombongnya? Anu'minu laka. Wa manit taba'akal arzalun. Wa taba'akal arzalun. Apa kami harus beriman kepadamu sedangkan pengikutmu aja orang-orang rendah? Nah, ikut. Pelecehan mereka. Pengikutmu saja orang-orang rendah. Apa kami harus ikut kamu? Anu'minu laka wattaba'akal arzalun. Coba kau. Dipandang sebelah mata para sahabat Rasul yang memang mereka hampir rata orang-orang miskin. Al-masakin wal-fukara. Dengan sombongnya mereka para pemuka-pemuka Quraisy berkata begitu. Apa kami akan beriman kepadamu sedangkan yang ikut kamu orang rendah? Masya Allah. Ini jahiliyah ini. Ya. Beginilah mereka. Maka mereka terpalingkan dari agama. Nah. Dan memang dari zaman dulu kala. Orang-orang berharta cenderung. Tidak kita katakan seluruhnya. Cenderung banyak yang susah diajak taat ke agama. Yang sebenar-benar agama ya. Islam yang betul-betul dibawa Nabi SAW. Dan banyak penentang agama adalah al-aghnia. Kecuali yang Allah rahmati mereka, Allah sayangi mereka. Yang dengan kekayaannya menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Sampai-sampai para ikhwah yang mulia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditegur Allah gara-gara pola fikir mereka ini. Apa kata mereka? Karena Rasul berharap mereka mau dengar Islam. Rasul berharap itu. Ketika mereka berkata, "Ma najlisu ma'aka wa haula indak." Kami enggak maulah duduk sama kamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau masih ada mereka-mereka orang rendah itu duduk sama kamu. Nah, Rasul karena ghirahnya ingin mengajak mereka ke Islam, Rasul penuhi ini. Rasul buatkan untuk mereka majelis khusus. Karena mereka berkata begitu, kami enggak mau duduk sama kamu, mendengar kamu, kalau bersamamu ada orang-orang rendah itu. Bilangin sahabat Rasul. Diukur pakai apa, ikhwah? Harta, dunia. Mereka bilang orang rendah itu bukan karena rendah apa-apa. Ya rendah enggak punya dunia, sahabat. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena semangat memberi hidayah kepada mereka, Rasulullah membuatkan majlis khusus hingga turunlah teguran Allah. Atabahullah. Allah cela perbuatan Rasul, Allah tegur. Enggak boleh begitu. Rasul bukan berarti mengharap kekayaan mereka. Jangan ikhwah salah tafsir. Merapat ke orang kaya karena mengharap harta mereka. Enggak. Kalau itu Rasul dari awal dakwah sudah ditawar mereka. Asal kau tinggalkan dakwah, la ilaha illallah. Kau mau harta, kami beri. Mau jabatan, kami beri. Mau perempuan, kami beri. Rasul tolak semua. Jadi bukan masalah itu Rasulullah membuat majlis khusus untuk mereka. Tapi Rasul berharap mereka dapat hidayah. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buatkan majlis itu, datang teguran Allah. Allah berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 52 hingga 53. Allah berkata, "Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha." Kata Allah, "Jangan kau usir," kata Allah. Jangan kau usir orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Rabb mereka pagi sore. Mereka mengharapkan wajah Allah. Jangan kau usir mereka, ya, kata Allah. Kau khususkan majlis kufar itu, orang kaya-kaya itu. Langsung Rasulullah bertobat kepada Allah dari perbuatan itu. Maksum beliau. Perhatikanlah ini, ayuhal ikhwatal kiram. Tingkah jahiliyahnya ini, tingkah orang kuno ini. Orang yang betul-betul tahu peradaban. Nah, tahu perkembangan, tahu kemajuan zaman, adalah orang malah yang kuat beragama. Yang tidak mau terfitnah dengan dunia. Tidak mau tertipu dengan dunia. Karena mereka merasa malu kalau harus mereka berebut yang murah ini di hidup mereka. Berlomba-lomba sesuatu yang semu. Yang kemudian mereka lalai dari agamanya. Lalai dari berbekal dengan takwa. Orang berakal pandai memikirkan hal seperti itu. Nah. Tidak tertipu para ikhwah rahimakumullah. Dan di saat kita sudah mampu menepis tamak dunia di hati kita, insyaallah hidup ini terasa ringan malah. Bukan terasa berat. Karena Allah memberi ke dada kita rasa cukup. Memberi ke dada kita rasa puas akan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah ini adalah keutamaan dan keberuntungan, ikhwah? Kekayaan itu kan bukan dikatakan kaya karena kaya materi. Sebagaimana di hadis yang sahih Nabi SAW bersabda. Hadis riwayat Muslim. Laisal ghina an kathratil aradi. Walakinnal ghina ghinan nafsi. Bukan kekayaan itu karena banyaknya harta benda kita. Tapi kaya itu kaya jiwa. Pilih mana? Harta melimpah tapi terasa kurang terus hidup ini. Dengan kita hidup berkecukupan. Kalau cuma itunya yang Allah beri. Dan hati kita pun merasa cukup dengannya. Gak tersiksa hidup. Itu kan kekayaan. Ghinan nafsi kata Rasul. Kaya hati kata orang, ya. Untuk apa gunanya seperti banyak sekarang orang kalau dipikir sudah kurang kaya apa lagi, tapi gelisah hidupnya, kurang. Tidur pun susah. Pilih mana? Andai Allah beri kita rezeki sedang-sedang saja, dan kita mampu memanfaatkan umur untuk menjaga agama, dan di hati kita dikaruniakan Allah rasa cukup, rasa cukup, betapa nikmat hidup. Lihatlah yang Allah beri ke Rasulnya, prinsip rasa cukup ini, masya Allah, tidak menjadi perkara dunia ini ukuran yang harus diributkan di hidup. Apa ikhwah enggak jadikan pelajaran kayak mana Rasulullah pernah satu hari datang ke rumah istrinya. Indakil ghada, ada kau punya sarapan? Rasul tanya ke istrinya. Wa illa, kalau enggak ada, fa inni shaim. Ya sudah, aku puasa. Masya Allah. Bagaimana ini ikhwah? Bisa kita begitu? Ada sarapan, kalau enggak ya enggak apa-apa, aku puasa. Rasulullah ini, kalau kita mungkin inilah bibit pertengkaran pertama di rumah tangga. Kok bisa enggak ada apa-apa? Tapi saya rasa enggak sampai enggak ada apa-apa, tapi kurang ada. Kok cuma ini ya? Mungkin begitu ya, Pak. Bukan masalah enggak ada, ini kok cuma ini. Masya Allah. Ini kita. Makanya dalam satu doa yang perlu ikhwah sering lantunkan, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasul ajarkan kepada para sahabatnya, yang diriwayatkan dalam hadis Ibnu Mas'ud yang dikeluarkan Imam Muslim. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu mendapat petunjuk, mendapat ketakwaan, terpelihara diri ini dari dosa, dan mendapat rasa kecukupan di hidup ini. Iya. Ghina ini kaya dengan makna itu. Cukup. Karena kalau dikatakan kaya dengan standar nafsu, mana ada kayanya kita rasa enggak? Jarang-jarang kita bertemu dengan seorang muslim yang betul-betul dia syukuri apa yang Allah beri kepadanya. Nah, yang ada rutin dapat kita berita, dengar kawan kita tanya keadaannya, selalu keluh kesah. Wa kanal insanu halu'a, adalah manusia senangnya berkeluh kesah. Yang dikeluh kesahkan pun kadang-kadang bukan masalah yang memang pantas dia merasa beban. Bukan masalah enggak ada yang dimakan ini, ikhwah. Kurang menggembirakan untung dagang kali ini. Wah, udah beruntung, cuman kurang gembira. Kurang banyak. Jadi kusut wajahnya, ya, kusut, kurang banyak kusut, ikhwah, coba, sudah dapat tapi kurang banyak, kusut mukanya, ketemu kita ngeluh dia, gitulah, dagang hari ini, tahun ini tutup buku kurang beruntung, bukan rugi ya, kurang beruntung, sudah ngeluh dia. La haula wala quwata illa billah, manusia ini enggak ada syukurnya akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya paling jauh dari agama. Haus terus akan dunia. Alangkah ngerinya nasib manusia kalau ini diteruskan. Khalifah Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Man zahada fid dunya hanat 'alaihi al-musibat." Orang yang zuhud di dunia. Zuhud dalam artian bukan seperti yang diartikan sebagian kaum muslimin. Zuhud dengan makna mengharamkan yang halal, membenci dunia total, bukan itu. Bukan itu makna zuhud yang dimaukan kalau kita bicara tentang masalah fitnah dunia. Tapi zuhud yang dimaksudkan seperti yang dijelaskan Yunus bin Maisarah. Laisa zahadatu fid dunya bitahrimil halal wala idha'atil mal. Bukan maksud zuhud di dunia mengharamkan yang halal, menyia-nyiakan harta, bukan itu. Tetapi walakinna zahadatu fid dunya antakuna bima fi yadillah awsaq awsaq minka bima fi yadika. Zuhud yang benar itu adalah hendaknya yang ada di tangan Allah itu lebih kuat kau ingin miliki daripada yang ada di tanganmu. Naam. Maknanya, ikhwani fiddin azakumullah, hidup ini lebih mencari yang di sisi Allah dari yang ada di sisi manusia. Itulah zuhud. Bukan mengharamkan dunia, mengharamkan yang halal. Itu bukan zuhudnya umat Islam. Kalau mampu kita hidup begini, para jemaah yang saya muliakan, mampu kita betul-betul yang kita harapkan yang di sisi Allah itu, itu yang lebih kita harapkan, lebih kita cari. Kata Ali bin Abi Thalib tadi, man zahada fid dunya hana hanat 'alaihil musibah. Orang zuhud di dunia enteng bagi hidupnya musibah yang datang, ringan. Kenapa? Yang diharap bukan dunia ini tapi yang di sisi Allah. Jadi kalau hilang dunia ini darinya, ringan bagi dia. Enggak berat, karena cintanya bukan di sini, di atas sana. Nah, itu dia. Di antara satu bukti kuatnya cinta kita ke dunia, ketika datang musibah kepada kita, terasa sakit kali rasanya. Nah, itu. Yang itu menyangkut harta kita harus habis dengan musibah, kehilangan orang tercinta. Kalau itu berlarut-larut kita dengan musibah itu terpukulnya, tanda kita adalah termasuk budak dunia. Berarti cinta kali sama dunia ini dia. Ketika direnggut Allah sedikit saja, padahal kalau dipikir dia dulu lahir dari perut ibunya yang mulia tak bawa apa-apa. Sekarang Allah ambil sedikit dari karunia-Nya. Kalau itu saja membuat dia terpukul berlarut-larut, karena kalau sedih di saat musibah boleh. Karena kita punya hati. Rasulullah pun bersedih ketika kematian Ibrahim. Naam, mengalir air matanya. Al-ainu tadma', mata mengalir memang kata Rasul, tapi hati tetap ridha dengan keputusan Allah. Ini berlarut-larut ya kuah, enggak habis-habis. Tanda ini orang sudah terlalu dicengkram dunia hatinya. Musibah yang harusnya paling kita takuti, para ikhwah yang mulia, adalah musibah agama. Dicabut Allah agama kita. Dikurangi Allah waktu taat kita. Dikurangi Allah ibadah kita. Dibuat sempit oleh Allah waktu belajar ilmu agama kita. Itu musibah yang harusnya kita takuti. Menyangkut di sisi Allah ini. Ma fi yadillah. Amma ma fi yadinnas. Kita tak berharap. Diberi Allah alhamdulillah. Naam. Banyak alhamdulillah, sedikit alhamdulillah. Yang salah itu enggak berusaha. Ya kok. Siapa bilang miskin itu celah? Itu kan rezeki Allah yang mengaturnya. Yang salah itu enggak bekerja, itu salah. Di bawah tidur-tidur hari-hari itu. Kalau bekerja kita cuma dapat sedikit, enggak salah itu. Itulah pembagian rezeki Allah hari ini. Besok entah belum tahu lagi, cari lagi. Begitu hidup, mandang dunia sekedar begitu. Kenapa kalian kata Rasul enggak bertawakal seperti tawakal burung? Takdu khimasan wa taruhu bitana. Pagi hari keluar sangkarnya, sarangnya lapar, kosong temboloknya. Ya kan? Pulang sore balik penuh. Dah, tidur dia. Pagi kosong cari lagi. Mungkin ada yang bilang kita kan enggak burung. Yang bilang kita burung siapa? Rasul ngasih tahu ini ikhwah mau menceritakan ke kita. Coba lihat bagaimana tawakalnya hewan ini. Tidak takut Allah pasti kasih rezeki. Kalau kita kan panjang kali, enggak cuma cari makan untuk makan, tapi untuk ini, untuk itu, untuk semua. Khawatir, alasannya ada yang berkata, kalau enggak kaya sakit nanti enggak berobat bagaimana? Ya mati, kenapa rupanya? Kenapa? Antum takut mati? Iyalah bilang, sama kita takut mati. Itu kali penyakit kita, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Memang kita ini cinta kali dunia, takut kali mati. Sepertinya Allah enggak ada, macamnya dunia ini penentu nasib. Antum tak khawatir betul kok. Sampai antum abaikan agama demi dunia dengan dalih hanya biar ada simpanan untuk sakit. Nah, itu paling bisa apa yang agak nampak manusiawilah alasan cari dunia, biar bisa berobat. Kalau dibilang biar bisa mobil mewah, nampak kali tamaknya. Dihaluskan bahasanya ini kok. Ya, saya agak kurang taat belakangan ini, kurang giat beragama. Ada ngumpul-ngumpul simpanan lah untuk berbekal kalau sakit. Nah, coba. Agak halus kan? Kalau untuk beli villa mewah, kelewatan kali setelah tahu ngaji. Bahasanya halus. Biar ada berobat untuk berobat kalau sakit. Masya Allah. Ikhwah. Untuk begini inilah dia tinggalkan agama. Sampai ada yang berkata, saya mau istirahat dulu dari dakwah. Nanti saya lanjutkan. Ada itu. Saya nasihati. Alhamdulillah sadar. Saya bilang, iya. Kalau target antum dapat tercapai. Kalau tidak, di tengah lagi target belum tercapai, mati. Kapan mau kembali ke dakwah? Masya Allah, ikhwah. Nah, inilah yang harus menjadi perhatian untuk kita bersama. Tipu daya dunia ini dahsyat, ikhwah. Mengerikan sekali. Bagi kita, kaum muslimin, mestinya memandang dunia seperti yang kita kaji hari ini. Kita cari. Ada orang rezekinya bagus. Sedikit bekerja, banyak hasil. Alhamdulillah. Syukur ke Allah. Tinggal memikirkan bagaimana pemanfaatannya yang benar. Bukan pula saya katakan, cari rezeki banyak dapat, buang. Tak boleh banyak-banyak. Bukan itu. Hah? Kita kan punya tauladan para sahabat seperti apa. Gak ada Rasul cela kekayaan mereka. Yang dicela kalau mereka meninggalkan agama karena dunia. Makanya mereka memanfaatkan kelebihan dunianya untuk agama. Jadi bukan itu maksud kita, ikhwah, membenci dunia total. Tidak, kita butuh dunia, orang kita hidup di dunia ini. Kita masih hidup ini, butuh makan, butuh minum, butuh tempat tinggal. Tapi bukan dengan alasan itu kita tinggalkan program terbesar. Yang dengan program inilah, untuk inilah kita dicipta. Beribadah ke Allah agar selamat dari api neraka. Ini program hidup terbesar. Dunia ini penyokong saja. Ya, penyokong saja. Naam. Di akhir kajian ini, ayuhal ikhwatal kiram, a'azzakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ingin saya sampaikan sabda ini karena mayoritas masyarakat kita secara umum banyak yang kurang dari sisi ekonomi. Agar mereka tidak menjadikan itu alasan menghalalkan segala cara, malah mereka berjalan menuju jalan neraka. Mengapa? Andai kata pun suratan takdir, suratan nasib, kita memang harus hidup penuh kekurangan, miskin. Andai kata, setelah kita berusaha normal, menjaga rambu agama, toh kita diberi rizki apa adanya. Miskin. Memang begitulah suratan takdir kita. Ternyata begitulah memang diberi Allah. Karena takdir itu apa yang kita jalani terjadi, itulah takdir. Seperti antum berdagang hari ini, dapat sekian, itulah takdir sekian hari ini. Bukan berarti terus ada yang berpahaman untuk besok aku pun bergantung sama takdir. Terus dia tidur gak jualan. Loh, ajib. Dia tahu rupanya takdirnya besok tidur saja rupanya. Hah? Bukan itu maksudnya. Setelah terjadi kita berusaha, baru kita bilang takdir. Andai takdir kita memang tidak punya apa-apa. Tak mapan-mapan hidup ini. Ala kadarnya. Coba lihat. Hadis ini menghibur kita. Hadis Bukhari Muslim. Rasulullah bersabda, "Kumtu ala babil jannah." Aku pernah tegak di depan pintu surga. "Fa idza amatu man dakhalaha al-masakin." Ternyata mayoritas yang masuk ke dalam surga itu orang-orang miskin. Ikhwah, ini hiburan. Biar kita enggak terlalu merasa ditimpa petaka paling sakit kali kalau enggak punya apa-apa. Dan terus kita jadi rusak gara-gara itu. Hah? Aku pernah tegak di pintu surga. Ternyata yang mayoritas masuk ke dalamnya al-masakin, orang miskin. Hadis Bukhari Muslim. Ini tambahan untuk ikhwah ketahui, karena dari hadis-hadis lain tentang kondisi Nabi dan sahabat, insya Allah sudah menjadi ilmu yang luar biasa. Banyak betul teman-teman kita di jalan kesederhanaan hidup dunia ini, kalau memang segitunya rezeki kita. Para sahabat, Rasulullah sendiri, masya Allah. Baik. Dan pernah lagi di hadis Muslim, ihtajjatil jannatu wan nar. Adu hujah surga dengan neraka. Faqalatin nar. Neraka pun berkata, fiyal jabbarun al mutakabbirun. Untukku, jatahku, al jabbarun al mutakabbirun. Orang-orang sombong tinggi hati. Itu untukku ya, kata neraka. Menuntut kepada surga. Itu jatahku. Nah, bukan ke ikhwah. Penyakit, diantara penyakit harta menjadikan kita sombong diri. Ya. Kalau enggak banyak para orang-orang berharta di zaman Nabi, pemuka-pemuka besar kabilah menentang dakwah kalau bukan merasa berharta. Nah. Kemudian berkata surga, fiya du'afa'un nasi wa masakinuhum. Di hadis ini kata surga, adapun jatahku, manusia-manusia lemah dan orang-orang miskin mereka. Masya Allah. Aktsaru ahlil jannah al-masakin, kata Rasul. Yang paling banyak penghuni surga orang miskin. Ini kan hiburan. Enggak sakit-sakit kali lah ikhwah kalau cerita miskin dunia rupanya. Iya. Jangan lagi menjadi derita yang bikin susah hidup, sakit kepala kita. Hah? Sampai-sampai kita pun berencana, na'udzubillah, ya Allah jangan terjadi itu. Kita mau coba-coba buka langkah menuju jalan neraka. Nah, karena udah pahit kali hidup. Sudah mulai melanggar rambu-rambu agama. Lihat hadis Muslim ini, bagaimana hujah, saling berhujahnya surga dengan neraka. Neraka minta jatah orang sombong diri, merasa hebat. Sedangkan surga minta jatah orang-orang lemah umat Islam dan orang-orang miskinnya. Du'afa'un nas wa masakinuhum. InsyaAllah ini menjadi kaedah yang perlu senantiasa kita ingat-ingat. Karena ilmu ini saya yakin tidaklah ikhwah inginkan dengan datang ke rumah Allah yang mulia ini, ke masjid ini, sekedar berupa wacana, tapi berupa ilmu dan pengamalan yang direncanakan ke belakang nanti. Kita mulai memprogram hidup lebih serius, menjaga diri, menjaga keluarga kita dari api neraka. membekali diri dengan sebanyak-banyaknya amal kebajikan, menjauhkan diri dari dosa-dosa yang mengantar ke neraka. Mulai peduli tentang hukum agama. Belajar, belajar. Itu dia tandanya kita menjaga diri dari api neraka. Belajar. Karena kalau kita tidak tahu apa yang mau kita jaga, jalan ke neraka, bagaimana? Bagaimana mau selamat, ikhwah? Kita mau menjaga diri dari api neraka, tentu harus berilmu. Apa yang mau dijaga agar tidak terjerumus ke dalamnya? Apa yang harus dilakukan untuk terlindung darinya? Itu butuh ilmu. Belajar ilmu. Naam. Kalau tidak, bagaimana kita mewujudkannya? Apa kiat kita untuk menyelamatkan anak istri dari api neraka? Kalau enggak ada ilmunya. Enggak mengerti membimbing mereka, mendidik mereka, mengarahkan mereka. Apa jadinya, ikhwah? Enggak pernah-pernah kita berhasil menyelamatkan diri dan keluarga dari api neraka. Inilah faedah pertama yang ikhwah harus tanamkan di dada kita. Dan faedah kedua, hati-hati dari fitnah harta dan dunia. Naam, hati-hati. Fattakut dunia wattakun nisa. Takutlah terhadap dunia dan takutlah fitnah wanita. Di hadis yang lain Rasul sabdakan itu. Fattakut dunia, takutlah dunia. Fitnah dunia ini berat. Besar, ikhwah. Besar. Nah, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan dalam rangkaian kajian hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat. Ad-dinun nasihat, ikhwah. Agama kita nasihat. Dan kita butuh bersungguh-sungguh mengikut nasihat agama. Saya tidak muluk-muluk berharap ikhwah spontan berubah. Iya. Spontan berubah. Drastis 180 derajat. Tidak. Karena tantangan di luar sana begitu hebatnya. Godaannya dahsyat. Naam. Namun insya Allah ilmu ini bekal untuk perlahan-lahan kita menyadari jangan tertipu dengan dunia. Nah, senantiasa mensyukuri nikmat Allah, pandang orang lebih susah dari kita. Masya Allah, begitu banyak saudara kita susah dari kita. Sehingga kita tidak tamak akan dunia yang menyeret kita ke dalam lembah neraka. Na'udzubillahi. Tsumma na'udzubillah min dzalik. Demikian ikhwah, wallahu a'lam bissawab. Masih ada kesempatan, mungkin ada yang hendak bertanya. Tafadhalu. Insyaallah Allah memberi pemahaman yang benar kepada kita. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Ikhwan fi din azakumullah. Ada ini pertanyaan. Saya cenderung mampu bertahan dengan keadaan sederhana dalam dunia ini. Tapi sangat berat melihat orang tua, adik dan keluarga dalam keadaan tersebut. Kenapa, ikhwan? Itu adalah satu perkara yang tidak perlu antum merasa berat melihat mereka. Bantu mereka yang kita mampu. Nah, dalam batasan-batasan kita tidak melanggar agama. Tidak perlu meresahkan kalau mereka kurang cukup dunia. Yang perlu diresahkan kalau mereka tak beragama. Itu baru resah kita. Kalau ternyata kita memang tidak mampu mencukupkan mereka. Berhubung kondisi rezeki kita yang Allah beri ya sekadarnya. Tidak ada masalah. Kita tidak dosa. Lain perkara kita berada, ikhwah, kita cukup harta, tapi orang tua kok bisa susah? Ah, ini baru saya minta ke ikhwah harus berban hatinya. Mengapa bisa kita berada, istri kita senang, ibu kita susah? Kalau itu betul itu, jadilah beban di otak kita. Kok bisa begini saya sama orang tua? Nah, kalau kita pun tidak ada, ternyata mereka Allah beri kondisi yang sama. Berdoa kepada Allah diberi kecukupan hati kita, orang tua kita, adik kita, keluarga kita. Begitu. Dan kalau ada rezeki kita bisa bantu, kita bantu. Nah, karena Rasul enggak khawatirkan kemiskinan. Ingat tadi, mal faqru akhsha alaikum, al faqru takhafun. Kalian takut miskin? Jangan. Rasul tanya itu maksudnya begitu. Jangan. Jangan itu yang kalian takutkan. Malah yang harusnya kita cemaskan, berat beban hati kita melihat mereka enggak beragama. Itu yang betul. Jangan mereka enggak beragama, kita tenang saja. Mereka kurang harta, sakit otak kita. Harusnya kita harus beban kalau mereka kurang agama. Ya Allah, gimana lah ibu saya, ayah saya, adik saya, kok belum kenal agama, beban hati kita. Itu yang betul. Ya, itu yang betul. Nah, karena musibah itu sesungguhnya musibah agama. Itulah sebenar-benar musibah. Berkenaan dengan memanfaatkan harta di jalan Allah, tentang zakatul mal yang 2.5% itu, bisakah dibayar tiap bulan atau terbatas dibayarkan menjelang hari Id? Lah, ikhwah, dua-duanya bukan itu acuannya. Zakatul mal itu dibayarkan apabila sudah cukup nisab dan haulnya. Itulah ilmu zakat. Cukup jumlah, cukup tahun, setahun setelahnya. Bukan dibayar bulanan, potong 2.5% gaji. Bukan itu. Itu zakat profesi, istilah orang sekarang, yang tidak dikenal Islam. Bukan pula dikhususkan menjelang Id. Ya, kalau menjelang Id sudah tiba tempunya. Kalau belum, atau malah sebelum itu tempunya, ya, kenapa ditunda menjelang Id? Jadi yang pas tempo jatuh, disitulah zakat harta dikeluarkan. Cukup jumlah, cukup tahun. Setahun umur harta itu. Keluarkan 2.5. Kapanpun jatuhnya. Apakah jatuhnya di Ramadan? Di Ramadan. Jatuhnya di bulan lainnya, keluarkan. Naam. Wallahu'alam. Ada akhwat, kasus akhwat mau menikah, tapi orang tua tidak suka kalau calonnya itu memakai gamis, memelihara jenggot. Enggak suka begitu. Maunya jangan dengan orang biasa sajalah. Bagaimana ini yang harus dilakukannya? Kalau seorang wanita itu terkait dengan walinya, ya, orang tuanya. Dia tidak mungkin menikah tanpa wali, yaitu ayahnya yang berhak, yang hidup sekarang. La nikah illa biwali, kata Rasul. 3 kali Rasul sabdakan. Tidak ada nikah tanpa ada wali. Beda sama laki-laki, tak perlu wali. Nah, oleh karena itu bagi akhwat ini harusnya bersabar untuk memberi pengertian ke orang tua, sekaligus mendakwahi, memberi paham yang dimiliki si calon suami. Itu kalau ada calon. Kalau belum ada, kasih secara umum gambarannya. Ini kan akhwat ingin kan, saya yakin belum tentu ada yang melamar kan, cuma kepingin ya. Belum tentu ada yang mau sama dia, belum tentu. Jadi kasih keterangan ke orang tua. Ini masalah yang dibuatnya bukan masalah biasa, ini agama. Terangkan masalah lihiyah itu bagaimana di Islam. Berarti ini orang-orang yang mengamalkan ini ngamalkan Islam. Ini perintah Nabi, u'ful liha. Pelihara jenggot itu, kata Nabi. Dan Nabi mengamalkannya, mempraktekkan memeliharanya bagaimana. Jadi enggak perlu ditafsirkan ke sana kemari. Ada orang mengatakan dipelihara berarti dirawat, dicukur. Kayak melihara rambut, katanya. Bukan dibiarkan gondrong, dipangkas. Begitu di takwilnya. Sederhana saja, kenapa payah-payah? Nabi yang bersabda, bagaimana Nabi prakteknya? Wa kana katsiful liha, lebat jenggotnya, tebal. itu meliharanya. Nabi lah paling ngerti cakapnya. Ada pula orang berkata, ya ini kan dipelihara, dirawat ini. Hah? Jangan gondrong. Nah, coba. Ini akal-akalan namanya. Baik, sahih. Baik, ini dia. Jadi kasih pengertian lah. Ilmu itu. Kemudian masalah kenapa dia pakai jubah gamis. Itu pakaian paling dicinta Rasulullah. Karena ahabbu tsiyab ila Rasulullah. Ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Baju paling disuka Rasul gamis. Hah? Beritahu ke orang tua. Salahkah? Kalau ternyata seorang muslim mengidolakan Rasul sampai mengidolakan kesenangannya dalam berbaju. Hah? Sedangkan anak jalanan mengidolakan tokoh-tokohnya aja dengan penampilan aneh saja enggak salah kata orang. Aneh ya kok, unik. Enggak karu-karuan sudah. Tapi dia percaya diri dan orang pun menganggap wajar. Maklum karena dia mengidolakan tokoh-tokoh dia. Kenapa dipersalahkan orang mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika Rasulullah adalah pakaian paling dia sukai gamis. Apa salahnya coba? Kita mau nunjukkan kita paling cinta, kepingin paling cinta sama Rasulullah, mau meraih hadis Rasul al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu bersama siapa paling dia cinta. Salah kah ikhwah? Tidak kan? Nah, begitu kasih pengertian ke orang tua. Naam. Insyaallah orang tua bisa mengerti, ini bukan baju seragam organisasi ini. Ya, bukan. Nah, jenggot ini bukan penampilan kelompok khusus. Inilah penampilan Rasulullah. Kalau setidaknya, kalaupun hadis itu enggak ada saja, ikhwah. Ada orang ingin berpenampilan kayak Rasul yang lebat jenggot. Salahkah? Apalagi ada hadis yang memerintah. Andai kata cuma sekedar jibiliyah, mau ikut Rasulullah, salahkah? Tidak kan? Ada orang bilang, ah, tapi jorok kotor kayaknya. Wajahnya itu kayak semak katanya. Semak kau tahu? Di bahasa saya sana itu rumput yang enggak dipotongi semak. Ya Allah, jadi muka Rasul lah pertama dia nilai itu kok, ya kan? Yang lebat jenggotnya, katiful liha, ketika beliau sholat zuhur asar, sahabat di sudut saf melirik. Masih bisa melihat bergetar-getar jenggot itu karena beliau membaca dengan sir. Kalau enggak lebat macam mana nampak? Dari ujung saf itu ya, sahabat melirik, Rasul baca. Maka sahabat tahu Rasul baca. Nampak bergetar-getar jenggotnya. Kalau cuma dasar niru saja pun udah enggak salah. Karena Rasulullah itu kata Aisyah Ummul Mukminin ganteng. Wajahnya kayak bulan purnama. Ada yang bilang kotor, jorok, berjenggot. Tanyakan iman dia itu. Dia sedang menilai Nabi yang paling dicintai umat Islam. Iya. Yang paling dijunjung tinggi. Yang sangat-sangat diakui. Beliaulah tauladan kita. Kok bisa dibilang kotor, jorok, semak, dan sebagainya. Nah. Jadi begitu, coba kasih pengertian. Mudah-mudahan orang tua terima, insyaAllah. Nah. Ini ada yang tanya kelanjutannya, kalau ayah ridho namun ibu tidak. Sekarang ibunya sudah cerai pula sama ayahnya. Jadi, akhwat itu ikut ibunya. Tapi ayahnya sudah ridho. Sekarang coba sadarkan ibunya. Sabar dulu ikhwan. Iya, bilang akhwat itu biar dapat ridho ibu. Biar enak nanti dia sama suami dengan ibunya. Walaupun udah gak masalah, ayah penentu. Tapi kalau masih bisa diraih ridho ibu dengan mendakwahinya, kenapa tidak? Beda rumah tangga ikhwan. Kalau kita berumah tangga dengan kondisi orang tua ridho kepada kita dan istri kita. Ke suami kita enak itu. Iya. Ini kalau bisa. Nah, cobalah berupaya untuk itu. Wallahu a'lam. Apa suami juga masuk neraka kalau enggak mampu menjaga keluarga dari api neraka, padahal dia orang saleh? Para ikhwah rahimakumullah, itu tergantung dengan apa upaya suami waktu di dunia. Apabila dia terus berdakwah ke keluarganya, berdakwah, mengajak, mengajak, mengajak, tak putus-putus dia sabar, sampai akhirnya ajal menjemputnya, keluarga tetap enggak berubah. Dan qadarallah, ketika di akhirat mereka menghuni neraka, suami ini tidak ikut dengan mereka. Bagaimana pula dengan Nabi Nuh? Hah? Anak istrinya semua kufur kepada beliau. Enggak mau ikut kapal beliau. Tentu beliau enggak ada beban, karena beliau enggak tanggung-tanggung. Ini pun jadi pelajaran kita, supaya jangan buru-buru mau hasil dakwah baru sebulan dua bulan. Nabi Nuh berapa lama? 1000 tahun kurang 50 tahun. 950 tahun umurnya. Ini da'autuhum layla wa naharo. Dakwahnya pun bukan 5 menit sehari, 10 menit, sejam. Aku berdakwah ke mereka, ya Allah, malam, siang, enggak berhenti. Umurnya 950 tahun. Enggak berhenti, ya Allah. Falam yazidhum du'ai illa firara. Enggak menambah apapun dakwahku ke mereka, kecuali tambah lari. Ya sudah, lepas, berlepaslah beliau dari keluarga yang enggak dengar beliau, khalas. Beliau enggak dapat beban lagi ketika mereka tetap di jalan kekafiran. Tapi kalau suami itu diam-diam saja di dunia ini, anak istri rusak, enggak ada upaya perbaikan, malah diongkosi, dibiayai di jalan dosa, daripada buat ini, lebih mending buat ini, katanya. Coba, kaedahnya itu. Hah? Bukan dicegahnya, tapi dia pakai kaedah itu. Dia keluarkan jurus usul fikihnya. Iya, ada mungkin punya ilmu sedikit usul fikih. Menggunakan kaedah akhafud dororain. Ambil yang paling ringan madorotnya. Daripada dia buat dosa begini, narkoba, wah, mengerikan kan? Bagus, dia ngerokok sebungkus. Nah, masalah kan? Nah, coba. Dia minta rokok, belikan daripada narkoba. Nah, entah dari mana ini cara pikir ini, enggak tahu lah itu. Bukan dia larang, dia terangkan. Ini merusak, ini haram. Masya Allah, saya sampai di kota Bandung melihat peringatan baru dari perusahaan rokok. Di Medan belum ada. Merokok membunuhmu. Masya Allah. Wah, terkejut saya. Luar biasa ini. Baru ternyata, kata Ustaz. Baru itu, katanya. Masya Allah. Begitu mantap itu. Memang membunuh, apalagi sudah. Hah? Mau tetap dihisapnya, biar aja sudah. Lumayan itu. Daripada merokok dapat mengakibatkan, ringan kali. Sekarang dirubah, Masya Allah, di kota ini sudah. Merokok membunuhmu. Betul itu. Gak ada faedahnya. Racun semua. Bukan dia larang, dia ongkosi. Ya sudahlah. Yang begini nih, ikhwah, tentu kalau mati dia, keluarga di atas dosa, kena dia. Apa dalilnya? Harus pakai dalil. Tentu, kita gak bicara tanpa dalil. Hadis yang terkenal, sahih. Rasulullah SAW katakan, ma min ra'in yastar'iyahullah ala ra'iyati thumma lam yuhithu binushi illa faharamun alaihi ra'ihatul jannah. Tidak ada seorang pemimpin yang Allah amanahkan dia memimpin orang yang dia pimpin, kemudian dia tak mampu menguasai orang yang dia pimpin dengan nasihatnya, orang tersebut haram baginya bau surga. Inilah nasib para suami yang membisu. Tak ada upaya dia menguasai keluarga dengan nasihatnya. Ya, enggak dia coba, enggak dia perjuangkan, dia anggap lalu saja. Daripada-daripada, Allah Rasul ancam enggak dapat bau surga. Kena dia kan? Naam. Jadi tergantunglah ikhwah kondisi dia, adakah upaya dia atau tidak. Wallahu a'lam. Nusus itu apa? Kriteria istri nusus seperti apa? Nusus itu durhaka, kedurhakaan istri ke suami. Ya, kriterianya adalah pelanggaran-pelanggaran istri atas hak suami. Dan itu luas sekali kajiannya. Panjang. Kalau diminta dirincikan. Nah, kalau sudah istri melanggar hak suami, dia masuk kategori durhaka ke suami. Bagaimana kalau ada istri sering, kadang, sering atau terkadang marah-marah sampai bentak suami? Masya Allah. Kok berani ya? Ini luar biasa ini istrinya. Apalagi alasannya katanya tidak dibantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Mengamuk istrinya. Padahal suami bekerja keras memenuhi kebutuhan rumah tangga di luar. Wah. Ini luar biasa ini. Berarti ada kesalahan di rumah tangga ini. Harus diurut ini, diurut ikhwan. Cari pangkal penyakitnya. Karena ini udah luar biasa ini, ikhwan. Bisa istri bentak suami, urusannya sampai seperti ini pula. Suami saja udah bekerja, Masya Allah, di luar, kerja keras. Cuma dipandang istri, kok ini gak bantu kerja rumah, dibentak-bentaknya. Ini ada sesuatu yang sudah gak normal di rumah tangga itu. Mesti ada kesalahan itu. Itu udah fatal, ikhwan. Istri bisa bentak suami itu udah unik itu. Mungkin istrinya suaminya. Kepala keluarganya. Mungkin. Kalau hari ini udah sering itu. Biasa itu. Hah? Jadi kita bingung kalau bertamu entah mana bapaknya. Orang istrinya lebih berkuasa. Jadi ini perlu diurut lagi masalahnya. Diperbaiki ke pangkal. Mesti ada sesuatu kesalahan dalam tatanan rumah tangga. Kok istri sampai begitu ke suaminya? Hal yang sangat berat itu dalam pandangan agama. Ya. Sebab yang namanya istri itu tak seperti itu yang diizinkan agama kita terhadap suaminya. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini istri yang harus taubat ini. Bibit-bibit kedurhakaan ada padanya. Segera bertobat kepada Allah agar jangan sampai nanti di kasus lain dia berbuat lebih dari itu yang mengakibatkan terjadinya kedurhakaan yang besar atas suaminya. Ada yang bertanya, bagaimana kalau di sekolah seperti PAUD diadakan pembiasaan praktek sholat setiap pagi. Tujuannya yang akan disampaikan ialah anak mampu menghafal bacaan sholat, hafalan Quran, praktek langsung, memahamkan anak tentang perintah sholat. Sementara ada hadis bunyinya, ajarkan anak untuk sholat usia 7 tahun. Bukan ajarkan, perintahkan. Muru auladakum bis sholat wahum abna'u sab'in. Apa boleh? Boleh saja, enggak ada masalah mengajarkan dia sholat walaupun usianya kurang 7 tahun. Namun mengharuskan dia sholat, menyuruh, memerintah itu usia 7 tahun. Kalau pengajaran-pengajaran teori, jika kita pandang itu mampu dia, tidak membebani kadar kelas dia masih usia dini. Ini kan kelas usia dini masih, kecil. Nah, PAUD ini kan kalau saya enggak salah paham di bawah TK ini masih. Betul-betul masih usia dini. Tidak ada masalah. Agar dia terbiasa ngerti apa itu sholat. Jangan terlalu dibebani melebihi kemampuannya. Mengajari seperti itu boleh. Nah. Masya Allah. Ada lagi bertanya tentang masalah ta'adud poligami. Hah? Kemarin Sabtu juga ditanya itu. Apakah sedang ada sesuatu dengan poligami di kota ini? Ada istri enggak mau dia di poligami, di madu. Takut cinta kasih sayang suami terbagi. Lah ya, jelas terbagi lah. Mana astagfirullah. Bagaimana mau enggak terbagi? Jadi suami mau disuruh zolim ngawini anak orang enggak dikasih cinta gitu. Ya tentu itulah nilai istimewa istri kalau mengizinkan suami menikah lagi. Itulah istimewa imannya. Dia mampu cinta ke saudara kayak cinta ke dirinya. Wah, itu luar biasa itu. Iyalah, bagaimana kalau enggak mau dibagi? Ya tentu harus berbagi. Itulah bentuk pembagian yang dahsyat luar biasa itu. Dia buktikan dia mampu cinta ke saudaranya kayak cinta ke dirinya. Dia cinta dicintai suami, dia cinta disayang suami. Nih, aku pun cinta kau disayang suamiku. Nah, begitu. Maka kalau enggak mampu itu seperti dibilang di sini, takut dia anak kurang diperhatikan, dia enggak mampu, dia enggak terima. Ya enggak masalah, enggak dosa, enggak. Yang bilang istri enggak nerima ta'adud dosa siapa? Itu ada fatwa ulama rupanya. Saya dari dulu sampai saya ngamalkan itu, saya belum tahu fatwa ulama itu. Iya, saya pelakunya kok. Tapi saya enggak pernah tahu ada fatwa ulama bilang yang tidak poligami berdosa. Sehingga kalau istri tidak mau, tidak berdosa. Antum saja pandai-pandailah membujuknya biar mau. Jangan bilang dosa kamu ya, nentang sunnah. Siapa bilang? Itu fitrah istri. Itu tanda dia sayang sama suaminya. Kalau udah dia yang bilang, suka hatimu lah. Antum curiga. Ini istri ini masih sayang gak ini sama saya? Kok disuruh-suruhnya pergilah sana sudah. Cari, cari, cari. Malah tiap pulang ditanya, udah dapat katanya. Wah ini curiga kita. Udah bahaya rumah tangganya. Hah? Kalau dia cemberut dia mendengar kita mau punya istri lagi. Gak terima, nangis dia. Wajar itu. Gak mampu saya katanya. Ya memang itu haknya. Perkara kita tetap nikah, kemudian dia merasa beban. Menikah tidak berdosa. Menikah lagi hak laki-laki. Mubah hukumnya. Setidaknya mubah. Nah. Dan kita gak menzolimi istri kalau dia merasa diduakan. Jelas, karena itu resikonya. Dan laki-laki tidak berdosa. Tapi kalau istri yang antum tanya, harus ridho dan terima, salah. Hatta istri Rasul tidak ridho. Tidak lapang dada. Dalam arti tetap cemburu. Dan di dada itu ada rasa gak terima. Rasul punya istri lagi. Padahal yang gak terima ini yang dia pun madu bagi yang lainnya. Riwayat-riwayat itu Masya Allah kalau kita baca. Menunjukkan itu fitrah wanita. Jadi gak berdosa. Ya. Senang ibu-ibu nih. Wah. Jadi kami gak berdosa ini katanya. Memang gak berdosa. Ya, sama seperti suami nikah lagi gak izin istri gak berdosa. Di Islam nih ya. Lain di hukum negara. Di Islam gak berdosa. Itu hak laki-laki. Istri gak terima katanya. Dia gak berdosa. Asal dia tidak berbuat perbuatan durhaka ke suami. Nah. Nah inilah makanya ikhwah. Di sini yang perlu kita luruskan. Di sini muncul kesan umum ini ya. Kalau menikah lagi suami saya, nanti anak-anak kurang diperhatikan. Nah, ya. Padahal kalau di Islam tidak begitu. Hah? Kalau sudah seorang laki-laki punya lebih istri satu, punya anak dari istri-istri itu semua satu tingkat di dirinya, semua anaknya. Yang harus dia perhatikan, dia jaga, dia urus, dia didik. Maka kalau ada orang mengamalkan ini gara-gara poligami anak terbengkali, itu orang yang salah mengamalkannya. Jangan salahkan hukum agama ini. Izin Allah ini enggak salah. Pelakunya yang salah. Nah, pelakunya yang salah. Dan dia harus tobat kepada Allah, menyanyiakan keluarganya, istri anak-anaknya yang pertama. Haram perbuatan dia itu kok. Inilah bentuk-bentuk fitnah, bikin tambah fitnah kebencian masyarakat atas perbuatan poligami. Jadi tambah catatan buruk. Ah, tuh lihat kata orang. Makanya jangan pernah poligami. Enggak bagus itu katanya. Anaknya lihat terbengkali. Nah, ini kita jangan begitu ikhwan. Fitnah. Iya, inilah fitnah dalam agama kita. Kita rusak agama kita dengan tingkah kita yang tidak mampu menerapkan satu ilmu yang kita sudah menjalani arah ke situ, mempraktekkan ilmu itu, tapi enggak kita penuhi hak-haknya. Nah, lebih afdal mana, satu istri tapi sakinah, atau dua istri tapi banyak masalah? Wah. Yang afdal itu dua istri sakinah, itu afdal. Nah, iya, jangan salah ya, Pak. Yang lebih afdal itu kan banyak wanita terselamatkan, sakinah pula lagi, itu yang afdal. Saya jawab bukan yang ditanya. Kenapa? Kan ini gak ditanya umahan ini. Yang ditanya kalau satu istri sakinah, dua banyak masalah. Saya jawab dua tapi sakinah, itu yang afdol. Kenapa begitu ya kuah? Karena siapa yang menjamin satu istri pun gak ada masalah? Agar jangan berpikir kalau dua mesti penuh masalah. Kalau betul dijalani ya kuah, enggak. Kalau betul dijalani, diilmui, diterapkan. Nah, yang bilang satu istri gak banyak masalah siapa? Yang menjamin pasti sakinah siapa? Gak kita lihat banyak orang satu istri bertengkar sampai cerai. Malah tingkat perceraian lebih banyak satu istri dari dua istri. So, karena pelaku dua istri sedikit. Lebih banyak satu istri pecah habis. Itu karena gak beragama. Masalahnya itu. Jadi kalaupun ada masalah timbul di keluarga, bukan karena kasus faktor beristri dua. Gak pakai ilmu jalaninya. Ada kesalahan sistem itu di rumah tangga. Jadi kok timbul masalah. Kalau dia menjalankan dengan sunnah, sama kayak satu istri. Sakinah, mawaddah, warahmah. Karena firman Allah subhanahu wa ta'ala, litaskunu ilaiha. Nikah itu agar kalian hidup tenang kepada istri. Adakah ikhwah berpikir yang Allah maksud satu istri? Ada. Surah Rum itu. Ketika Allah berkata, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Allah ciptakan dari tanda kebesarannya, Allah ciptakan untuk kalian pasangan-pasangan hidup agar kalian hidup tenang kepadanya. Ada yang memahami? Kepadanya maksudnya ke satu istri. Ada. Nanti buat tafsir bid'ah baru nanti. Gak ada, itu pokoknya istri. Ya kan? Kepada istri. Mau satu, dua, tiga, empat, sama. Jatah laki-laki empat. Istri itu namanya. Bisanya hidup tenang kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Sekarang tergantung pelakunya ini. Ikhwah. Tergantung pelakunya. Maka kalau seorang istri, saya nasihatkan, kalau gak mampu dia menjalani poligami menurut dia hari ini, jangan sampai dia menghujat hukum ini. Dia pandang ini gak baik di hidup ini. Jangan. Itu dosa kufur. Hak dia untuk berkata saya gak sanggup. Tapi bukan itu menghalangi suami kalau suami merasa mampu. Karena tak ada keharusan izin istri berpoligami. Gak ada. Dan juga, kalau betul agak lapang hati istri, dalam arti dia mau mencoba menggapai keutamaan mencintai saudaranya muslimah, saya minta ke istri, wanti-wanti ke suami. Ingatkan dia, betul ya, adil ya. Hah? Jangan kau rusak kami nanti, bilang. Ya para suami, ikhwah. Saya ngajari istri-istri kita ini. Tolong bilang ke suami, bilang, adil ya, jalankan sesuai aturan Islam. Jangan kau rusak kami nanti, bilang. Mampu? Kalau mampu, jalanlah. Walaupun dia meneteskan air mata, nyuruh kita nikah lagi. Karena itu fitrahnya. Tapi ingat, ikhwah, jangan kita yang merusak istri, karena kita tak mampu menjalaninya dengan ilmu. Jangan. Kita bukan mau kawin ceria, ya. Kita mau cari ibadah. Karena dinikah itu ibadah. Itu niat kita, ibadah. Bukan hanya urusan syahwat. Urusan syahwat berapa lamanya senang itu? Kalau baru-baru betul lah. Lama-lama. Apalagi udah agak berantem. Sampai-sampai ada yang berkata, Terus saya bilang, ya ini salah ini. Sampai-sampai dia berkata, wah, ternyata begini ya poligami. Enggak, kamunya yang begitu. Bukan poligami, seakan dihujatnya setelah dia gagal. Pening kali saya. Kamu yang salah, jangan agama ini kamu hujat. Oh begini rupanya hukum poligami itu ya. Jadi berantakan rumah tangga saya. Masya Allah. Dianya yang salah ya, Pak. Gak menguasai ilmu, tidak menjaga ibadah yang baik agar ditolong Allah. Baik. Jadi mudah-mudahan adil kita mensikapi hukum ini dan kita tidak terjatuh ke dalam kerusakan-kerusakan dalam rumah tangga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ada 5 hadiah ini. Dari 3-4 hari ini 5. Panitia menyediakan 5 CD kajian ilmu untuk ikhwah. Syaratnya untuk menjawab, mampu menjawab seperti di daurah Sabtu yang kita adakan kemarin. Berarti ada pertanyaan yang ikhwah silahkan jawab. Ini untuk menyegarkan ilmu. Paham tidak dengan kajian hari ini? Saya akan ajukan pertanyaan kepada ikhwah. Yang menjawab mendapatkan hadiah CD ini insyaallah. Baik. Wallahu a'lam. Naam ikhwan fi din azakumullah. Dari yang tadi kita kaji berkenaan dengan ku anfusakum wa ahlikum nar. Kita sudah dapati satu poin berharga. Bahwasanya penghalang utama dari sekian penghalang kita mampu menjaga diri dari api neraka adalah dunia. Coba ikhwah